remaja. Memang masa remaja paling indah. Memang masa remaja paling indah. Masa yang penuh ceria dan gembira. Indah masa remaja. Remaja, indah masa remaja, sungguh indah. Hidup penuh gaya dan ceria. Memang masa remaja paling indah. Masa yang penuh gaya dan ceria. Indah masa remaja.